السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة في الله، kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan risalah At-Tamassuku bis-Sunnati An-Nabawiyyati wa Atharuhu karya Al-Allamah Muhammad ibn Salih Al-Uthaymin rahimahullahu ta'ala. Dan pada pertemuan sebelumnya beliau telah menerangkan tentang pentingnya mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan apabila telah datang satu perintah dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dari hadis yang sahih, maka yang semestinya yang dilakukan oleh seorang muslim adalah mendengarkan dan menaatinya, baik perintah tersebut yang menunjukkan sunnah atau yang menunjukkan wajib. Sepantasnya bagi seorang muslim apabila datang kepadanya perintah di antara perintah-perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dia memiliki semangat untuk menghidupkan dan mengamalkan tanpa harus mempertanyakan terlebih dahulu apakah sunnah ini atau perintah ini menunjukkan wajib atau mustahab. Yang pertama kali yang harus menjadi prinsip seorang muslim adalah berusaha untuk mengamalkan menaati perintah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebab mempertanyakan hukum perintah tersebut wajib ataukah mustahab seakan-akan menghilangkan arti dari sebuah perintah pada saat dia mengetahui bahwa ternyata perintah itu tidak menunjukkan wajib, seakan-akan melemahkan arti dari sebuah perintah tersebut. Padahal itu termasuk dalam keumuman perintah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan bentuk ketaatan seorang kepada Allah dan merupakan bentuk penegakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula yang harus diperhatikan pada saat mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hendaknya seorang memahami dengan baik arti dan kandungan yang terdapat dalam sunnah, dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar kemudian dia tidak keliru dalam memahami petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam atau perintah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Jangan sampai dia menyangka bahwa dia telah mengamalkan sunnah, namun kenyataannya dia tidak mengamalkannya. Disebabkan karena dia tidak memahami dengan baik maksud dari perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Maka ini juga yang harus diperhatikan. Dan beliau telah menyebutkan contoh tentang permasalahan sholat. Pada saat seseorang berada di dalam sholatnya, setelah dia mengerjakan sholat dua rakaat setelah tasyahud dan akan bangkit ke rakaat yang ketiga. Dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari menunjukkan bahwa bangkit dari rakaat yang kedua menuju rakaat yang ketiga termasuk di antara posisi yang dianjurkan, mengangkat kedua tangan pada saat bertakbir dari empat posisi. Posisi yang pertama yaitu pada saat seorang takbiratul ihram disyariatkan mengangkat tangannya. Demikian pula pada saat ruku' dan bangkit dari ruku'. Nah, pada posisi yang keempat, pada saat seseorang mengerjakan sholat yang lebih dari dua rakaat, sholatul maghrib, sholatul isya, al-zuhur, al-asr, di mana seorang bangkit ke rakaat yang ketiga juga dianjurkan untuk mengangkat kedua tangan. Namun kapankah kedua tangan itu diangkat? Nah, ini memang menjadi perselisihan di kalangan para ulama. Dan Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala memandang bahwa mereka yang mengangkat tangannya di saat duduk sebelum dia berdiri ke rakaat yang ketiga ini keliru dalam memahami nas hadis. Sebab yang zahir yang terdapat dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri terlebih dahulu. Setelah berdiri, lalu kemudian beliau mengangkat kedua tangannya pada saat berdiri. Dan beliau berdalil dengan hadis Abdullah bin Umar yang disebutkan dalam riwayat Imam Bukhari. Dan telah kita jelaskan maknanya bahwa di sana ada hadis yang pada hakikatnya lebih nampak menunjukkan kebenaran pendapat jumhur ulama bahwa mengangkat tangan pada saat berdiri sempurna berdiri pada rakaat yang ketiga, yaitu hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi. Demikian pula Abu Dawud meriwayatkan dari hadis Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala anhu yang menyerupakan takbir dan mengangkat tangan pada rakaat yang ketiga seperti takbir dan mengangkat tangan pada takbiratul ihram pada saat dia membuka sholatnya, menunjukkan bahwa yang zahir wallahu ta'ala a'lam seorang mengangkat kedua tangannya di dalam sholat pada saat menuju rakaat yang ketiga di saat dia telah berdiri dan bukan pada saat dia duduk. Kemudian kita melanjutkan kembali yang disebutkan oleh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala Wa min dzalika aidan, dan termasuk di antara perkara ini pula. Maksudnya termasuk di antara hal yang sebahagian kaum muslimin keliru dalam memahami makna yang terkandung dalam perintah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan keliru dalam memahami makna hadis. Kata beliau, fahmu ba'dhin nasi anna ma'na qawli sahabah, pemahaman sebahagian manusia, sebahagian kaum muslimin, bahwa makna dari perkataan sahabat, kana ahaduna yulziqu ka'bahu bi ka'bi sahibih wa mankibahu bi mankibih. Disebutkan di sini dalam riwayat Abu Dawud, adalah salah seorang kami menempelkan mata kakinya pada mata kaki saudaranya, bahunya pada bahu saudaranya. Yang beliau sebutkan ini dari beberapa riwayat, di antaranya datang dari riwayat Al-Imam Al-Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu an, pada saat beliau menukil perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, aqimu sufufakum fa inni arakum min wara'i dhahri, hendaknya kalian menegakkan saf-saf kalian karena sesungguhnya aku melihat kalian dari belakang punggungku. Sesungguhnya aku melihat kalian dari belakang punggungku. Ini min dalailin nubuwah, di antara tanda kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau bisa melihat kondisi yang ada di makmumnya. Maka pada saat Anas bin Malik menukilkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini yang menganjurkan untuk merapatkan saf, menegakkan saf di dalam salat, kata Anas bin Malik radhiyallahu an, wa kana ahaduna yulziqu mankibahu bi mankibi sahibih wa qadamahu bi qadamih, dan adalah salah seorang kami menempelkan bahunya ke bahu saudaranya dan kakinya ke kaki saudaranya, nempel. Dan disebutkan dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari secara ta'liq, mu'allaq, dari perkataan An-Nu'man ibn Bashir radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, ra'aitu ar-rajula minna yulziqu ka'bahu bi ka'bi sahibih, aku melihat seseorang dari kami itu menempelkan mata kakinya pada mata kaki sahabatnya, yakni temannya yang berada di sampingnya dalam salat. Maka di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, perintah untuk merapatkan saf disertai dengan penjelasan tentang bagaimana para sahabat dahulu dalam merapatkan saf, di mana mereka merapatkan, menempelkan bahunya ke bahu saudaranya, mata kakinya ke mata kaki saudaranya. Nah, kata beliau, kata Syekh Nuzaimin, ada sebagian memahami bahwa makna dari perkataan sahabat ini, ya'ni fis salati, yaitu di dalam salat, annahu yufarriju baina rijlaihi hatta taltasiqal qu'ubu ba'dhuha bi ba'dhin. Yang dimaksud adalah merapatkan di dalam salat. Lalu difahami bahwa yang dimaksud dalam hadis ini, di mana seorang merenggangkan kedua kakinya hingga mata kaki tersebut rapat sebagian dengan sebagian yang lain, itu nempel. Ada sebagian kaum muslim memahami demikian. Kata beliau, wal amru laisa kadzalik, dan permasalahan tidak demikian. Ini tidak seperti yang difahami, bahwa harus direnggangkan kedua kaki yang tujuannya untuk menempelkan mata kaki dengan mata kaki saudaranya. Bal makna qauli sahabah, akan tetapi makna dari perkataan sahabat tersebut, annahum yatarassuna wa yusawwuna as-sufufa. Namun yang dimaksud bahwa mereka merapatkan saf dan mereka meluruskan saf-saf salat, hatta innahum yusawwunaha bil akhub, hingga mereka merapatkannya, meluruskan, untuk meluruskan saf-saf salat tersebut berdasarkan mata kaki mereka. Jadi ini juga yang harus diperhatikan bagi kaum muslimin pada saat mereka meluruskan saf. Kita sering mendengarkan perkataan imam-imam di masjid-masjid, sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufufi min tamamis shalah. Luruskan saf kalian, luruskan saf kalian. Karena meluruskan saf itu termasuk dari kesempurnaan salat. Tapi pada prakteknya tidak dikerjakan. Entah disebabkan karena kejahilan tentang sifat cara meluruskan saf yang ada di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, cara meluruskannya itu melihat dari mata kakinya. Tidak dilihat dari jari depannya. Karena jari depan ini kaki orang panjang pendeknya berbeda, ya kan? Kalau yang jadikan patokan itu jari, jari depan, jempolnya misalnya, jadikan sebagai patokan. Ya, yang kecil kakinya akan maju ke depan. Akan lebih maju di depan. Dan ini tidak benar. Yang meratakan adalah al-ka'bu bil-ka'b. Mata kaki dengan mata kaki. Fala yataqaddam wa la yata'akhkhar an sahibih, sehingga dia tidak maju, tidak pula mundur dari sahabatnya, rata, lurus. Lurus. Nah. Jadi ini yang dimaksud. Yang dikehendaki dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah at-taras dan at-taswiyah. Lurus, rapat. Lurus, rapat. Inilah yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat meluruskan saf dan merapatkannya. Walau kanu yufarrijuna arjulahum, kalau seandainya mereka merenggangkan kaki-kaki mereka, laqalu, tentu mereka mengatakan, yakni tentu para sahabat akan menyebutkan sifat mereka ketika merapatkan saf, wa kanu yufarrijuna arjulahum, dan mereka yufarrijun, merenggangkan kaki-kaki mereka. Nah, namun bukan itu yang dimaksud, karena ada sebagian itu pada saat berada di dalam saf itu kakinya terlalu renggang, ya, kakinya terlalu renggang. Jadi yang diperhatikan jangan hanya pada kaki saja yang menyebabkan jarak antara kaki kanan dengan kaki kirinya itu berjauhan, berlebihan. Wa minal ma'lum, padahal suatu yang telah dimaklumi, annaka idza farajta rijlaika fasawfa yataba'adu ma bainal mankibain. Apabila engkau merenggangkan kedua kakimu, berarti yang berjauhan pundak. Ya. Jadi ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, bagaimana cara seorang merapatkan saf? Cara seorang merapatkan saf lurus rapat. Caranya bagaimana? Seperti yang disebutkan dalam hadis Anas, hadis An-Nu'man bin Bashir, seseorang merapatkan bahu dengan bahu saudaranya, mata kaki dengan mata kaki saudaranya, rapat. Jangan hanya memperhatikan salah satunya, kakinya saja yang dirapatkan, ya, sehingga dia lebih memperhatikan kerenggangannya, sampai renggang sekali, berjauhan pundak. Bukan ini yang dimaksud. Seperti yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah ta'ala, apabila dia merenggangkan kedua kakinya, maka akan berjauhan pundaknya. Dan tidak pula terlalu merapatkan. Terlalu merapatkan kedua kaki, sehingga nempel kaki kanan dengan kaki kirinya. Ini juga tidak benar. Sebab meskipun pundaknya rapat, akan tetapi kakinya enggak rapat, tidak bersentuhan antara kaki dia dengan kaki saudaranya, karena dia merapatkan. Maka berada di antara keduanya. Tidak terlalu direnggangkan, dan tidak pula terlalu dirapatkan kakinya. Namun hendaknya dia berusaha mengamalkan seperti yang disebutkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, pundak dengan pundak nempel, mata kaki dengan mata kaki nempel. Nah, tentu sesuai dengan kondisi mereka. Kadang-kadang ada sebagian itu sulit merapatkan, tapi tujuannya adalah merapatkan. Tujuannya adalah merapatkan. Kalau memungkinkan ditempelkan mata kaki, alhamdulillah. Itulah yang diinginkan dan itulah yang disifatkan oleh Anas bin Malik dan Nu'man bin Bashir. Tapi kalau tidak mampu, dia sudah berusaha namun dia hanya bisa merapatkan tanpa menempelkan, maka itulah yang dia mampu untuk melakukannya. Namun jika dia mampu menempelkan pundak dengan pundak, mata kaki dengan mata kaki, maka dia telah melakukan apa yang disebutkan oleh Anas bin Malik. Sebab yang zahir, yang dimaksud yulziku ay menempelkan, menyentuhkan. Jadi yang disentuhkan bukan hanya jari kelingking, karena ada sebagian itu membiasakan jari kelingkingnya disentuhkan ke kaki saudaranya. Rapatkan ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Bukan hanya jari depannya saya yang dirapatkan, tapi rapatkan pula bagian belakangnya. Jika memungkinkan disentuhkan mata kakinya, maka itulah sifat yang sebenarnya membawa makna hadis ini secara hakiki. Saya ingin bacakan yang disebutkan oleh sahib kitab Mir'at al-Mafatih Syarah Mishkati al-Masabih. Di sini beliau menerangkan tentang bagaimana cara mengamalkan sunnah ini. Merapatkan antara bahu dengan bahu, kaki dengan kaki. Setelah beliau menyebutkan perkataan guru beliau dari kitabnya Ibkarul Minan, setelah menyebutkan perkataan Anas dan An-Nu'man ibn Bashir, kata beliau, fa zahara anna ilzaqal mankib bil mankib wal qadam bil qadam fi shaffi sunnah. Maka nampaklah bahwa menempelkan bahu dengan bahu, kaki dengan kaki dalam shaf salat itu adalah perkara sunnah. Wa qad amila biha ash-shahabatu khalfan nabi sallallahu alaihi wasallam, dan telah diamalkan oleh para sahabat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa al-muradu bi iqamati as-saff wa taswiyatihi ala ma qala al-hafiz. Maka itulah yang dimaksud menegakkan saf dan meluruskannya, seperti yang dijelaskan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar. Lalu kata beliau, wa jazallahu ahla al-hadis ahsana ma yajzi bihi as-salihun. Ma yujza bihi as-salihun. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala membalas kebaikan ahlul hadis, mereka yang mengamalkan hadis ahlus sunnah, yang tidak fanatik kepada perkataan seorang imam, yang tidak fanatik kepada mazhab tertentu, namun mereka berpegang kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah membalas kebaikan ahlul hadis sebaik yang diberikan balasan tersebut kepada orang-orang saleh. fa innahum ahyau hadhihi sunnah allati tahawana an-nas biha la siyamal mukhalliduna li Abi Hanifah. Mereka telah menghidupkan sunnah ini yang banyak dari manusia menyepelekannya. Terlebih mereka orang-orang yang bertaklid, taklid buta kepada Abu Hanifah. Beliau hidup di India. Disebabkan beliau menghadapi orang-orang yang dari kalangan Ahnaf. Mayoritas mereka India, Pakistan, Afghanistan. Ini secara umum madhab mereka Ahnaf. Al-Hanafiyah. Ya, jadi beliau menukilkan apa yang terjadi di negeri beliau. Mereka para mukallid yang taklid buta kepada madhab Abu Hanifah. Dan kita mengatakan demikian pula sebenarnya di negeri kita. Mereka yang menisbatkan kepada Imam Syafi'i. Yang menyatakan bahwa mereka bermadhab Syafi'i. Namun kalau seandainya mereka benar-benar mengamalkan madhab Syafi'i, mereka pasti berada di atas sunnah. Mereka pasti mengamalkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun kenyataannya kita melihat kondisi mayoritas kaum muslimin dalam sholat-sholat jamaah mereka, sholat-sholat sholat mereka tidak memenuhi persyaratan yang disebutkan dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang disebutkan oleh An-Nu'man bin Bashir dan Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhum. فَإِنَّهُمْ لَا يُلْزِقُونَ الْمَنْكِبَ بِالْمَنْكِبِ فِي الصَّلَاةِ. Mereka tidak merapatkan, tidak menyentuhkan bahu dengan bahunya di dalam solat. فَضْلًا عَنْ إِلْزَاقِ الْقَدَمِ بِالْقَدَمِ وَالْكَعْبِ بِالْكَعْبِ. Pundak saja tidak disentuhkan, apalagi ingin menyentuhkan atau merapatkan kaki dengan kaki, mata kaki dengan mata kaki. Bal yatrukuna fil bain furjatan qadra shibrin aw azyad. Bahkan mereka meninggalkan, menyisakan antara dua orang yang berdiri dalam saf itu, menyisakan ada yang lowong ukurannya satu jengkal atau bahkan lebih. Apa yang boleh sifatkan ini? Inilah yang terjadi pada hakikatnya di sekian banyak masjid-masjid kaum muslimin, bahkan termasuk di negeri kita ini. Ya, jarak antara kaki seorang dengan kaki yang lain berjauhan. Berjauhan. Imam seakan-akan tatkala menyampaikan sawu sufufakum fa inna taswiyata sufufi min tamamis shalah, sekedar simbol saja. Simbol kalau mau sholat. Sekedar itu saja. Tapi pengamalannya tidak demikian. Berjauhan jarak antara satu kaki dengan kaki mereka. Pundaknya berjauhan. Ya, seperti yang kita sebutkan, apalagi ketika seorang memakai sajadah. Dan terkadang dia berbangga, sajadah ini dari Arab Saudi. Dia beli dari Arab Saudi, sajadah lebar, besar. Nah, itu yang dia bawa ke masjid, berbangga dengannya. Belinya di Arab Saudi, made in-nya Indonesia juga. Dia pulang lalu memakai sajadah itu. Enggak mau dia kalau ada orang yang menginjak sajadahnya. Allahul musta'an. Masing-masing dengan sajadah berjauhan sekali. Bahkan memungkinkan seorang masuk ke situ, bahkan dua terkadang. Allahul musta'an. Bal rubbama yatrukun fadlan yasau thalithan. Nah ini kata beliau, bahkan terkadang mereka menyisakan lowongan, ya, menyisakan ada furja, ada yang tersisa antara dua orang berdiri, bahkan memungkinkan orang ketiga masuk di situ. Wa idza qama ahadun ashabil hadis fi sholati ma hanafi wa hawala li ilsaqi qadamihi bi qadamihi ittiba'an lis sunnah nahal hanafi qadamahu. Apabila ada seorang dari ahlul hadis, ahlus sunnah, ya, kalau di Pakistan, di India, ahlus sunnah disebut ahlul hadis. Mereka dikenal dengan ahlul hadis. Apabila mereka ahlus sunnah berdiri dalam sholat dan ingin merapatkan kakinya dengan kakinya seorang yang bermadhab Hanafi ini, dia ingin merapatkan karena mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka si Hanafi ini yang fanatik dengan madhab Hanafi segera menjauhkan kakinya. Hatta yadhumna qadamaihi, sampai dia merapatkan kedua kakinya. Jadi enggak ingin disentuh sama sekali. Kaki kanan, kaki kirinya dirapatkan. Wala yabqa furja bainahuma, sehingga tidak ada lagi jarak antara kaki keduanya. Kaki kanan, kaki kiri itu dirapatkan sama dia. Dia enggak pengen disentuh kakinya. Washma'azza wa nadhara ila sahibihil Muhammadi syajaran. Yani dalam keadaan dia apa? Enggak senang, gusar gitu. Sambil melihat kepada Ahlus Sunnah ini dengan pandangan yang menunjukkan kebencian. Bal rubbama nafarakal himar wahsyi, bahkan terkadang lari dia, pindah. Ya, enggak pengen dekat dengan orang ini. Lari seperti keledai liar gitu. Himar wahsyi. Seperti zebra maksudnya, kuda zebra. Lari. Nah, wa ya'uddu sani'a lil hadis alladhi huwa ittiba'un lis sunnah wa ihya'uha min al jahli wal jafa' wal fadhaba wal ghilzah. Bahkan dia menganggap justru perbuatan ahlul hadis, ahlu sunnah ini, yang justru itu mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menghidupkan sunnah, dianggap oleh dia sebagai kejahilan. Ya, sikap keras, kaku. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa alimuhum wa ammihim fi tarki hadhihi sunnah wal istinfari anha sawa. Yang alimnya, ya, yang kiainya, yang orang awamnya dalam meninggalkan sunnah ini dan berpaling darinya sama. Sama. Bahkan mereka yang dianggap sebagai pak yai itu ya sama seperti itu keadaannya. Dalam mengamalkan sunnah jauh. Nah, bahkan terkadang di antara mereka ada yang karena sudah emosi, sudah kakinya ini yang diinjak sama dia. Sekalian diinjak. Ya, kakinya ahlus sunnah ini. Allahul musta'an. Ya. Terkadang sengaja memang. Kalau dia mengetahui bahwa ini ahlus sunnah senang merapatkan, dia sengaja mencari cara untuk menyempitkan ahlus sunnah. Ya. Apakah dengan tangannya sengaja dia? Allah, terjadi ini. Jadi tangannya sengaja di Allah sampai ke pipi, ke subhanallah. Allahu Akbar, kemudian ininya pun dilebarkan. Ya. Ahlus sunnah dengan kesabarannya dipepet gitu ya. Sabarlah. Orang lagi mau sholat, ibadah. Bertemu dengan orang seperti ini, akhirnya gak khusyuk. Nah, karena sudah menjadi kebiasaan. Dari dulu kondisi soft seperti itu. Gak ada yang menegur mereka, gak ada yang peringatkan mereka. Sehingga mereka menyangka itu sunnah. Sehingga ketika ada orang yang mengingkarinya, menganggap, oh ini aneh, ajaran apa lagi? Aliran dari mana lagi? Padahal itu yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang diamalkan oleh para sahabat. Ridwanullahi alaihim ajma'in. Nah. Al-jahlu da'un qatil. Kejahilan itu memang penyakit yang membunuh, membunuh hati seorang. Al-jahlu da'un qatilun wa shifa'uhu amran fit tarkib muttafiqan. Nassun min kitabillahi aw min sunnatin wa tabibu dzakal 'alim rabbani. Kejahilan itu penyakit yang membunuh. Obatnya dua hal. Nas dari kitabullah, dari Al-Qur'anul Karim dan dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang mengajarkannya, dokternya adalah seorang 'alim rabbani. Yang membimbing cara memahami yang benar dari kitabullah dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah di sini beliau kemudian menukilkan perkataan dari pensyarah Sahihul Bukhari, pengarang kitab Faidhul Bari. Tatkala dia menerangkan makna dari perkataan Anas dan An-Nu'man ibn Bashir, beliau mengatakan al-muradu bi ilzaqil mankib bil mankib. عند الفقهاء الأربعة ألا يترك في البين فرجة تسع فيها ثالثا. Yang dimaksud menempelkan bahu dengan bahu menurut al-fuqaha al-arba'ah, yani empat madhab, bahwa jangan dia menyisakan antara dua orang, ada yang longgar yang mencukupi orang ketiga untuk berdiri di situ. Lalu kata beliau, walam ajid inda salafi farqan baina halil jama' wal infirad fi haqqi al fasli baina qadami ar rajul bi annahum kanu yafsiluna baina qadamayhim fi halil jama' azyad min halil infirad wa hadhihi al mas'ala awjadaha ghayr al muqallidin faqat wa laysa indahum illa lafdh al ilzaq wa laita sha'ri ma dama ماذا يفهمون من قولهم الباء للالصاق ثم يمثلونه بمرد. Alhasil beliau menerangkan panjang lebar di sini tentang makna al-ilzaq, ya. Nah, intinya bahwa yang dimaksud al-ilzaq tidak harus rapat beneran. Tidak mesti disentuhkan. Ditempelkan antara mata kaki dengan mata kaki yang lain. Namun yang dimaksud di sini seorang merenggangkan kedua kakinya, ya, dan tidak menyisakan ada orang ketiga yang memungkinkan berdiri di situ. Itu kesimpulan dari yang disebutkan, yang beliau nukilkan dalam kitab Faidhul Bari. Nah, ini yang kemudian dibantah oleh beliau. Ini yang beliau bantah. Kata beliau di sini, qultu hamlul ilzaqi huna alal majaz yahtaju ila qarina. Membawa makna ilzaq dalam hadis ini kepada makna majaz, bahwa yang dimaksud bukan menempelkan, bukan merapatkan, tapi yang dimaksud tidak memberi kelonggaran orang ketiga bisa berdiri di situ. Membawa kepada makna ini itu membutuhkan qarinah yang lain, membutuhkan ada penguat dari dalil-dalil yang lain. Wa tafsiruhu bi alla yatruka fil baini furjata sa'u fiha thalithan la atharata alayhi min dalil la min manqul wala min ma'qul. Dan menafsirkan yang dimaksud menyentuhkan ilzaq yulziqu ka'bahu bi ka'bi sahibi. Kalau kita mengartikan secara bahasa Arab, menempelkan, merapatkan pundak dengan pundak, mata kaki dengan mata kaki, ya, difahami bahwa yang dimaksud agar tidak membiarkan ada orang ketiga yang bisa berdiri di situ, meskipun tidak bersentuhan, meskipun tidak rapat, ini tidak ada dalilnya, kata beliau. La atharata alaih min dalil. Tidak ada asar sama sekali, tidak ada dalil sama sekali. La min mangkul wala min ma'kul. Baik dari dalil nakli, demikian pula secara akal. Wala yujadu hahuna adna qarina wa adhaf atharin yadullu ala hadzal ma'na albattah. Dan tidak ditemukan sama sekali dalam riwayat ini qarina atau penguat sekecil apapun atau riwayat selemah apapun yang menunjukkan atas makna ini. Sama sekali enggak ada, kata beliau. Fa huwa idzan min mukhtara'at hadzal muqallid alladhi ja'ala sunnah bid'ah. Berarti ini termasuk diantara hal yang diada-adakan oleh si muqallid ini. Jadi beliau mengatakan, penulis kita Faidhul Barin muqallid. Ya, ta'assub dengan Hanafiyah. Naam. Yang menjadikan sunnah menjadi bid'ah. Wal bid'ah ay tarkul ilzaq bi'iqa'il furjah wa adamit tadam sunnah. Sementara bid'ah, ya, bid'ah yang dia maksud yaitu meninggalkan untuk merapatkan dengan menyisakan ada yang longgar antara dua orang dan tidak dirapatkan, dianggap sebagai sunnah oleh dia. Ini penafsiran yang salah, kata beliau. Ini tidak benar. Thumma lam yaktafi bidzalik bal tajasara fa nasaba ma ikhtara'ahu ila al fuqahil arba'ah. Kemudian dia tidak mencukupkan dengan itu, bahkan dia berani menisbatkan apa yang dia ucapkan ini, yang ini merupakan ucapan yang mengada-ada, justru dia menisbatkan kepada al-fuqaha al-arba'ah, yaitu empat madhab. Menisbatkan kepada Abu Hanifah, Imam Ahmad, Syafi'i, Imam Malik, padahal enggak ada sama sekali. Thumma aqul, kemudian aku mengatakan, mad dalil minas sunnah au amalis sahabi ala tahdidil fasl baina qadamil musalli bi ay yakuna qadra arba'i asabi aw qadra shibrin fi halil infirad wal jama'ah kiltaihima. Kemudian aku mengatakan, apa dalilnya? Dari sunnah atau amalan sahabat yang menunjukkan ditentukannya jarak antara satu kaki dengan kaki orang yang sholat itu sekedar ada 4 jari atau sejengkal, atau sejengkal pada saat dia baik sholat sendiri atau berjamaah, dua-duanya. Lalu kata beliau, walhaqqu anna syari'a lam yu'ayyin qadra at-tafrij baina qadamil musalli rahatan lahu wa syafaqatan alaih. Yang benar, syariat tidak menetapkan jarak antara satu kaki dengan kakinya orang salat, ya, itu harus diukur. Karena ada sebagian terlalu berlebihan, takalluf, ya. Sebelum dia salat dia ukur dulu antara satu kaki, kaki kiri dengan kaki kanan, dia ukur 4 jari. Dia ukur. Ya. Pernah terlihat orang yang seperti ini? Atau misalnya kalau dia menganggap sejengkal, dia ukur sejengkal. Ini sudah sejengkal, baru dia sholat. Dan dia gak merubah-rubah itu. Tidak merubah. Dan dia merasa menggeserkan itu bisa membatalkan sholat. Makanya orang seperti ini ketika misalnya di sampingnya ada yang bergeser, ya, disebabkan karena mungkin ada yang batal wudhunya dalam sholat jamaah, gak mau dia bergeser. Bergeser batal sholat. Atau melihat ada yang lawang di depan disebabkan karena ada yang batal sholatnya, dia gak mau maju ke depan untuk menutupi saf. Kenapa? Dianggap batal sholatnya, melangkah. Ya. Atau mungkin kalau dia maju, dia harus mengukur kembali. Hah? Direvisi kembali ukurannya. Ini sudah benar gak? Ini berlebihan. Ya, gak ada sama sekali syariat yang menetapkan ukuran tersebut antara dua kaki orang sholat. Dan ini sebagai bentuk kasih sayang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Li'annahu yakhtalifu dhalika bi ikhtilafi halil musalli fil hazali wassiman wal quwwati wadh'af. Sebab itu berbeda antara keadaan orang yang salat dalam hal kurusnya, gemuknya, yang kuatnya, yang lemahnya, berbeda. Ya, posisi kaki juga berbeda antara satu dengan yang lain. فالظاهر أنه يفصل بين قدمي في الجماعة قدر ما يسهل له سد الفرج والخلل وإلزاق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه من غير تكلف ومشقة. Kata beliau, yang benar dalam hal ini, seseorang memisahkan antara dua kakinya dalam solat jamaah itu sekadar yang memungkinkan bagi dia untuk menutup adanya kelonggaran di dalam saf. Kemudian merapatkan bahu dengan bahu dan kaki dengan kaki saudaranya. Sudah cukup itu saja. Kalau itu sudah terpenuhi, enggak perlu ada ukuran. Yang terpenting dalam hal ini dia melihat kakinya rapat. Jika memungkinkan mata kaki dengan mata kakinya disentuhkan, dirapatkan. Demikian pula bahu dengan bahu. Dirapatkan. Apabila ini sudah terpenuhi, berarti dia telah mengamalkan sunnah. Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang diamalkan oleh para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Saya sengaja menukilkan hal ini, ma'asyar ikhwan rahimakumullah, agar jangan sampai kemudian kita salah memahami apa yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin, bahwa enggak boleh menempelkan mata kaki. Ya. Namun di sini yang zahir beliau maksudkan bahwa sikap sebagian mereka yang terlalu memperhatikan urusan kaki, namun pada akhirnya mereka tidak mengamalkan sunnah, menjarangkan kedua kakinya yang menyebabkan bahunya berjauhan antara satu dengan yang lain. Ini jelas tidak sejalan dengan yang dimaksud dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fal hasilu anna minal muhim an nafhama ma'na an-nusus. Kesimpulannya bahwa termasuk hal yang penting di sini adalah kita memahami makna nas-nas yang ada di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma yu'lam anna liittiba'i sunnati atharan hamidah. Kemudian hendaknya diketahui bahwa mengikuti sunnah itu memberi pengaruh yang terpuji, memberi manfaat yang baik, kemaslahatan yang besar dengan menghidupkan dan mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Minha, di antaranya, nah di sini kemudian beliau mulai menyebutkan inti dari pembahasannya. Apa athar? Apa pengaruh dari menghidupkan sunnah? Menjalankan apa yang diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya, annal insana ya'rifu annahu ittakhadha imaman yaqtadi bihi. Dengan mengikuti sunnah, seseorang akan mengetahui bahwa di dalam Islam ini dia telah mengangkat seorang imam yang dia jadikan sebagai panutan, yang dia menjadikannya sebagai qudwah dan uswatun hasanah. Wa huwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yaitu Rasulullah. Ya, tatkala dia hendak mengamalkan, dia tatkala mengamalkannya meyakini, oh ini dia yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia mengamalkan. Dia berusaha untuk menghidupkan sehingga dalam dirinya muncul keyakinan yang kokoh bahwa pemimpinnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang patut yang dia jadikan sebagai contoh adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan si fulan, bukan si Allah. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hina idzin yansha'u fi qalbihi mahabbatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga hal ini akan menumbuhkan perasaan cinta dalam hatinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap dia mengamalkan suatu, ya, lalu kemudian dia mengetahui, oh ini yang diamalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah. Rasulullah qudwatuna uswatuna. Dialah yang memimpin kita, dialah yang mengajarkan kepada kita, dialah yang mengarahkan kita kepada kebenaran, kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tumbuh rasa cinta seorang muslim kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mithalu hadza, permisalan tentang hal ini, rajulani tawadda'a. Ada dua orang yang berwudu. Dicetakan anak ini ada nunnya. Ada nunnya. Kalau yang dimaksud fi'il mudhari' berarti mestinya yatawadda'ani. Kalau yang dimaksud fi'il madhi nunnya enggak ada. Tawadda'a. Wallahu a'lam. Rajulani tawadda'a wudu'an hasabas sunnah. Misalnya ada dua orang yang mereka berwudu, masing-masing berwudu sesuai dengan sunnah, sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lakinna ahadahuma yash'ur bi annahu muqtadin bir rasul sallallahu alaihi wasallam ka'annahu yanzuru ilaihi wa huwa yatawadda. Namun salah satu dari kedua orang ini itu dia merasakan pada saat berwudu bahwa dia mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seakan-akan dia melihat Rasulullah berwudu. Ya. Jadi pada saat dia berwudu, dia mengingat hadis-hadis tentang wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga seakan-akan dia meniru pada saat Rasulullah berwudu, maka dia meniru, beginilah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal akhar fi ghaflatin an hadza. Sementara yang kedua, yang lain ini, itu tidak berpikir demikian. Dia lalai dari hal tersebut. Yang penting bagi dia berwudu. Meskipun wudunya sesuai sunnah, tapi dia tidak membayangkan dirinya bahwa dia mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengapa dia berwudu seperti itu? Karena itulah yang diajarkan oleh orang tuanya misalnya. Itulah yang diajarkan oleh orang tuanya, itulah yang diajarkan oleh gurunya. Tanpa dia tahu kalau itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan. Sehingga tidak tumbuh pada dirinya perasaan bahwa dia sedang mengikuti Rasulullah alaihi salatu wasallam. Rasul yang dia cintai. Ini kalau wudunya itu sama. Sama-sama mengamalkan sunnah, cuman berbeda dalam hal niatnya, berbeda dalam hal keyakinannya. Gimana lagi kalau seorang menyelisih sunnah dalam berwudu? Idzan lakana ta'athuru qalbi al-awwal akbar min ta'athuri al-qalbi al-thani. Tentu pengaruh yang masuk ke dalam hati yang pertama itu lebih besar daripada pengaruh yang masuk ke dalam hati yang kedua. Karena yang pertama ini memang dalam posisi dia benar-benar ingin mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan rasa cintanya dia kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam. Pada saat dia berwudu, dia membayangkan bahwa dia mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berbangga dengan hal itu. Makanya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, tatkala mereka mencontohkan tata cara berwudu, mereka tidak mengambil cara yang lain kecuali dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Utsman bin Affan setelah beliau berwudu di hadapan murid-muridnya, beliau mengatakan, "Ra'aitun Nabi sallallahu alaihi wasallam tawadda'a nahwa wudu'i hadza." Aku melihat Nabi alaihi salatu wassalam berwudu seperti yang aku kerjakan ini. Seperti yang aku kerjakan ini. Lalu beliau menyebutkan hadis, "Man tawadda'a nahwa wudu'i hadza, thumma shalla rak'atain la yuhaddits fihima nafsuhu, ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang berwudu seperti wudu yang aku kerjakan, lalu kemudian dia salat 2 rakaat khusyuk, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa yang terdahulu. Mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal awwal, na'am, karena tsani tawaddu' ala hin ghaflah. Karena yang kedua tadi ketika dia berwudu dalam keadaan dia tidak terbayangkan sedang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal awwalu kana yash'ur bi annahu muttabi'un li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Berbeda dengan yang pertama, dia benar-benar merasakan bahwa dia sedang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, muta'assin bih, menjadikan beliau sebagai panutan, muhtasibun qawlahu sallallahu alaihi wasallam, mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala dengan mengamalkan sabda Nabi alaihi salatu wasallam, "Man tawaddu'a nahwa wudu'i hadza, thumma shalla rak'atain, la yuhaddithu fihima nafsuhu, ghafara Allahu lahu ma taqaddama min dhanbihi." Dia benar-benar membayangkan hal itu. Merasakan bahwa dia sedang mengikuti Rasulullah, mendengarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berwudu seperti wudu yang aku kerjakan ini, lalu dia mengerjakan salat 2 rakaat dengan penuh kekhusyuan, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa yang pernah dia lakukan sebelumnya. Wa kadzalika fi shalah, demikian pula halnya dalam salat. Katsirun minal muslimin walhamdulillah alladzina yataharrawna al-amala bis-sunnah yusalluna ala hasabis sunnah. Banyak dari kaum muslimin walhamdulillah, yaitu kaum muslimin yang mereka benar-benar menjaga amalan mereka agar sejalan dengan sunnah. Mereka sholat berdasarkan sunnah, alhamdulillah. Dalam hal ini suatu hal yang dipuji, karena dia telah mengerjakan sholat sebagaimana yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Lakin akan tetapi kata beliau, "Yaghibu an balihim annahum yata'assawna bi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi kulli harakatin wa kulli qawlin." Namun sebahagian mereka itu tidak merasakan pada saat mereka sholat bahwa mereka sedang mengikuti bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam setiap gerakan dan dalam setiap ucapan. Tidak merasakan dirinya sedang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya sekedar sholat begitu saja. Ya. Sehingga tidak ada hal yang menumbuhkan sikap kecintaan dia kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Wa hadha ghaflah. Ini kelalaian. Lakin law kana al-insanu hina yusalli yash'ur bi annahu muta'assin bi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ka'annama yanzuru ilaihi wa huwa yusalli. Namun tatkala seorang mengerjakan salat, dia merasakan dirinya sedang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seakan-akan dia melihat Rasulullah sedang salat, la wajada lidzalika atharan adziman fi qalbih, maka dia akan mendapati pengaruh yang sangat besar sekali dalam hatinya. Ya, dia akan cinta kepada Rasulullah. Semakin tumbuh rasa cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semakin dia mengamalkan sunnah. Setiap dia mengamalkan sunnah, semakin bertambah pula rasa cintanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap dia mengetahui ada hadis, oh Nabi melakukan ini, Nabi mengerjakan ini, maka dia kemudian melakukannya, mengamalkannya. Ya. Mengapa dia mengamalkan? Mengingatkan dia kepada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka itu semakin menumbuhkan rasa cinta seorang hamba kepada Rasulnya Alaihi Salatu Wasallam. Yang kita diperintahkan untuk mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wal yu'lam anna tamassuka bi sunnah min atharih anna al insana yarfudul bid'ah. Dan hendaknya diketahui pula bahwa komitmen dengan sunnah termasuk di antara pengaruhnya, kemaslahatannya, seseorang akan menolak bid'ah karena dia cinta kepada sunnah. Ya, pada saat dia cinta kepada sunnah, maka dia pasti membenci sebaliknya yang menjadi lawan dari sunnah, yaitu bid'ah. Lianna Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, sebab Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, khairul haditsi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha. Sebaik-baik berita kitabullah, sebaik-baik pembimbing adalah bimbingan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seburuk-buruk perkara adalah yang baru di dalam agama. Yang baru, yang diada-adakan, yang tidak ada dalilnya dari kitabullah dan sunnah. Ya. Maka seorang ahlu sunnah, pada saat dia mengamalkan sunnah, maka dia merasa bangga dengan sunnah itu. Semakin tumbuh rasa cintanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang akan menjadi imamnya nanti pada yaumul qiyamah. Dan semakin besar kebenciannya kepada bid'ah. Semakin tumbuh rasa cintanya kepada sunnah, akan semakin besar rasa bencinya kepada bid'ah. Karena bid'ah ini lawan dari sunnah. Tidak akan bisa bertemu antara sunnah dengan bid'ah. Sebaliknya, seorang kalau gemar melakukan bid'ah, maka semakin mengecil rasa cintanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Contoh saja bersolawat. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada kita salawat Ibrahimiyah. Dan itulah yang Nabi ajarkan kepada para sahabat. Tatkala turun firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang beriman, bersalawatlah kalian dan salamlah kalian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah dan para malaikatnya, mereka bersalawat kepada Nabi. Para sahabat yang sudah meyakini bahwa Islam ini datangnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan dari masing-masing kepala manusia, mereka tidak serta-merta membuat salawat sendiri datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mempertanyakan hal ini kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, kalau mengucapkan salam kami sudah mengerti. Tapi menyampaikan mengucapkan salawat kepadamu ya Rasulullah, ini yang kami belum tahu. Lalu kemudian Nabi mengajarkan salawat. Salawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Dan seterusnya dari salawat-salawat yang sahih. Yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala kita mengamalkan itu, ya, maka kita membayangkan bahwa Rasulullah yang mengajarkan kita salawat tersebut. Beliaulah yang membimbing kita bagaimana cara bersalawat yang benar. Maka kita pun mengamalkan. Semakin tumbuh rasa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan semakin tidak butuhnya dia kepada salawat-salawat bid'ah. Tapi bandingkan kalau kemudian seorang dia mengucapkan salawat bid'ah, diperintahkan bersalawat, salawat seenaknya sendiri, salatullah, salamullah, ala Taha Rasulillah, ya kan, salatullah, salamullah, ala Yasin Habibillah. Ketika ini siapa yang Yang mengucapkan ini siapa? Yang menyebutkan salawat seperti ini itu siapa? Misalnya dia mengatakan, oh ini karya Haddad Alwi misalnya. Akhirnya apa? Rasa cintanya kepada si itu, si Haddad itu. Ya. Rasa cintanya kepada Habib ini, Habib itu yang mengarang salawat itu. Oh ini yang membuat salawat ini adalah Habib Idrus Fulan bin Fulan dan seterusnya. Ya. Dia berbangga dengan itu. Yang dipuji adalah Habib ini, Habib itu. Lupa kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang seharusnya dia jadikan sebagai panutan. Akhirnya semakin mengecil rasa cintanya kepada Nabi, semakin mengecil, semakin nihil rasa keinginannya untuk mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semakin besar rasa kekagumannya kepada yang ditokohkan itu. Nah ini kenapa akibatnya? Dia meninggalkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menganggap bahwa ternyata Rasulullah belum sempurna dalam mengajarkan Islam ini, masih ada yang kurang, yang masih bisa ditambah lagi oleh Pak Kiai ini, Pak Kiai itu, Pak Habib ini, Habib itu, masih ada penambahan-penambahan lagi. Akhirnya seperti itu kondisinya. Adapun Ahlus Sunnah, semakin dia mengamalkan sunnah, maka dia akan menolak bid'ah. Faja'ala al-ihdatsa muqabilan lis-sunnah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut perkara muhdats, perkara yang baru dalam agama, perkara bid'ah, itu lawan dari sunnah. Fa idza kana muqabilan laha, fa kullama ishtadda tamassukul insani bi sunnati Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kana dzalika ab'ada lahu minal bid'ah. Fatajiduhu yarfudul bid'ah. Maka apabila bid'ah itu lawan dari sunnah, maka setiap kali seorang muslim semakin kuat komitmennya dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka akan semakin jauh dia dari bid'ah. Oleh karena itu engkau mendapati seorang yang mengamalkan sunnah akan menolak bid'ah. Akan menolak bid'ah. Wala yumkinu an yata'abbada lillahi illa bi syai'in qad syara'ahu Allah azza wajalla. Sehingga tidak mungkin dia akan beribadah kepada Allah dengan sesuatu melainkan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu muttabi'un lis-sunnah. Karena dia mengikuti sunnah. Yang dia cari adalah dalil. Yang dia ikuti adalah bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan orang ini, orang itu, tokoh ini, tokoh itu, bukan. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia akan menolak bid'ah. Dia enggak melihat dari banyaknya orang yang mengamalkan. Dia enggak melihat dari hingar-bingarnya amalan tersebut. Kemasyhuran amalan itu dia enggak melihat. Ada dalilnya atau enggak. Ya. Sehingga seorang ahlu sunnah, tatkala dia mengetahui ada perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia berusaha mengamalkan. Dan dia berusaha menghidupkannya. Sebagai wujud cintanya dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala datang bid'ah, maka dia sangat membenci. Diperintahkan untuk mengucapkan la ilaha illallah. Nabi mengatakan afdalu dzikri la ilaha illallah, seutama-utama dzikir la ilaha illallah. Maka seorang ahlus sunnah yang semangat mengikuti sunnah, maka dia berusaha untuk menghidupkan, mengucapkan la ilaha illallah. Ya. Dengan cara yang benar, dengan pengucapan yang benar, tidak menetapkan waktu tertentu kecuali jika waktu tersebut ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, begitulah ahlus sunnah. Begitu datang cara-cara yang lain, itu akan muncul ada apa lagi? Pengingkaran dalam hatinya. Dia melihat ada orang, ya, mengucapkan la ilaha illallah itu sambil geleng-geleng kepala. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya, kalau sudah semakin asyik dipenggal-penggal itu. La ilaha illallah, la ilaha, la ilaha, la ilaha, la ilaha. Terus illallah, illallah, illallah. Ma'asyiral ikhwan rahimakumullah. Atau dikurang-kurangi. Awalnya la ilaha illallah, la ilaha illallah, kemudian illallah, illallah. kemudian Allah, Allah, Allah, kemudian lah, lah, lah, lah, sampai hu, hu, hu. Hu itu artinya lebih bagus daripada la ilaha illallah. Jadi lihat bagaimana syaitan memalingkan ahlul bid'ah dari amalan sunnah, amalan yang afdal, mengucapkan la ilaha illallah, dipalingkan sedikit demi sedikit, akhirnya jatuh ke dalam bid'ah, jatuh dalam kesesatan, menghapuskan amalan sebelumnya. Ya. Dipancing oleh syaitan, ya gak apa-apa, ucapkan dulu la ilaha illallah. Ya. Tapi sudah ada tambahannya sambil geleng-geleng kan, semakin asyik dia, la ilaha illallah. Nah, lama-kelamaan dihapus, dihapus, dihapus. Ya. Akhirnya meninggalkan afdalul dzikr yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kesesatan. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Seorang yang mengikuti sunnah, dia akan mengingkari hal-hal yang aneh yang dia tidak mengetahui ada dalilnya dari kitabullah, dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dia lihat adalah sunnah. Yang dia ikuti adalah Alkitab was sunnah. Dengan bimbingan para ulama tentunya. Nah, wa hadza min al-athar al-'azimah, dan ini termasuk di antara pengaruh yang sangat besar, yang agung, yang masuk ke dalam hati seorang yang cinta kepada sunnah. Wa hiya nabdzul bid'ah, yaitu menolak bid'ah. Li'annahu mutamassikun bis-sunnah, karena dia komitmen dengan sunnah. Wa nabdzul bid'ah wa karahatuha, dan membuang bid'ah, menjauhkan diri dari bid'ah dan membencinya. Min ni'matillahi ta'ala alal abd, ini termasuk nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah berikan kepada seorang hamba. Wallahi nikmat yang besar, seperti besarnya nikmat Allah ketika menjadikan seorang hamba itu menjadi seorang muslim, memberi hidayah kepadanya menjadi seorang muslim. Maka demikian pula kenikmatan yang kedua yang besar yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan, tatkala dia dibimbing oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk selamat dari bid'ah. Sehingga dia membenci bid'ah. Dia melemparkan bid'ah. Dia menjauhkan dari bid'ah. Ini nikmat Allah. Ay, a'ni nabzal bid'ah. Yaitu membuang bid'ah, menjauhi bid'ah. Karena syirik, seperti menjauhi syirik. Kata Abu Aliyah rahimahullahu ta'ala, Rafi' bin Mihran Riyahi, beliau mengatakan, laqad qara'tul muhkam min kitab rabbikum mundu ashri sinin, فَلَقَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيَّ بِنِعْمَتَيْنِ لَا أَدْرِي أَيُّهُمَا أَكْبَرُ مِنَ الْآخَرِ أَنْ هَدَانِي لِلْإِسْلَامِ وَلَمْ يَجْعَلْنِي حَرُورِيًّا. Sungguh aku telah membaca ayat-ayat muhkam semenjak 10 tahun yang lalu, maka dari situlah aku meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan padaku dua kenikmatan yang aku tidak mengetahui yang mana yang lebih besar dari yang lainnya. Yang pertama, Allah memberikan hidayah kepadaku menjadi seorang muslim. Yang kedua, Allah tidak menjadikanku sebagai seorang haruri khawarij, tidak sebagai ahlul bid'ah, namun sebagai ahlus sunnah. Ini dua kenikmatan yang besar, yang apabila Allah subhanahu wa ta'ala telah membimbing seorang hamba untuk mengenal sunnah, pelihara sunnah itu, jaga sunnah itu, hati-hati dari lawannya, hati-hati dari bid'ah. Oleh karena itu, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, termasuk di antara prinsip ahlus sunnah yang disebutkan oleh para ulama us-sunnah dalam kitab-kitab sunnah, prinsip mereka adalah tahdzir minal bid'ah wa ahliha, memberi peringatan dari bid'ah dan ahlul bid'ah, dan tidak bermajlis dengan mereka, tidak duduk bermajlis dengan ahlul bid'ah. Kenapa demikian? Karena begitu besarnya nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan dari sunnah, dia tidak rela membiarkan sunnah tersebut dicampuri dengan sesuatu yang mengotori sunnah itu dari amalan bid'ah yang liadzubillah. Apabila dia memberi kesempatan syubhat itu masuk ke dalam hatinya, maka inilah kesesatan dan penyimpangan. Ya. Kata para ulama, al-qulubu dha'ifa wa syubahu khattafa. Hati itu lemah. Hati itu lemah. Sementara syubhat itu sangat cepat sekali menyambar. Sangat mudah seorang itu tergelincir oleh billah, kecuali apabila Allah Subhanahu wa taala menjadikan keistiqomahan pada dirinya. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala telah memberi kemudahan kepada kita untuk memahami sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, komitmen dengan sunnah, maka berhati-hatilah dari lawannya. Berhati-hatilah dari musuh sunnah itu. Ya. Jangan sampai kemudian hari ini dia menjadi ahlu sunnah, besok sudah berubah. Kenapa? Pergaulan misalnya. Disebabkan karena pergaulannya dengan mereka yang seringkali menyebarkan syubhat di tengah-tengah umat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-mar'u 'ala dini khalilih, falyanzur ahadukum man yukhalil." Hadis Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Tirmidzi. Seseorang itu tergantung agama temannya. Hendaknya salah seorang kalian perhatikan dengan siapa dia berteman, dengan siapa dia bersahabat. Kalau istilah kita, dengan siapa dia curhat. Duduk bareng, berjalan bareng, dengan siapa dia. Hendaknya seorang berusaha menjaga dirinya. Ya. Agar kemudian Allah Subhanahu wa taala selamatkan. Hidup ini hanya sebentar. Yang diinginkan dari seorang hamba menjaga hatinya agar kemudian seorang bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala membawa qalbun salim, hati yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, yang cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti sunnah, jauh dari bid'ah, jauh dari syubhat. Itulah yang diinginkan. Nah, ini nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba. Wa dzalika li anna al-ibadati kullaha la tatimmu illa bi ikhlasin niyyah al-munafi lisyirki wa ikhlasi littiba' al-munafi lil bid'ah. Sebab seluruh jenis ibadah, kata beliau, tidak akan sempurna kecuali jika memenuhi dua persyaratan, ikhlas niat. Hanya karena Allah Subhanahu wa taala, ini yang akan meniadakan kesyirikan. Kemudian yang kedua, memurnikan ittiba, sikap mengikuti hanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini yang akan meniadakan bid'ah pada seseorang. Saya kira ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah yang kita bahas, semoga memberi manfaat kepada kita sekalian. Wallahu taala a'lamu bis-shawab. Ana mau bertanya, ketika ana sholat maghrib di masjid luar, waktu itu imamnya di rakaat kedua dia lupa tasyahud, tapi akhirnya dia tasyahud, dia baru tasyahud setelah diingatkan oleh makmum. Permasalahan setelah selesai salam dia tidak sujud sahwi. Pertanyaan, apa yang harus ana lakukan? Apakah ana harus sujud sahwi sendirian? Apakah hukum sholat ana sah? Jazakallahu khairan, anta jazakallahu khairan. Salat antum sah insyaallah taala. Lalu jika imamnya tidak sujud, diingatkan. Jika memungkinkan untuk diingatkan. Setelah salat misalnya, ya. Setelah salat ingatkan, "Pak Imam, kok enggak sujud?" Kalau dia baru mau mendengarkan, alhamdulillah. Namun jika dia tetap ngeyel, tidak mendengarkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-a'immatu yusalluna bikum fa in asabu falakum wa lahum wa in akhta'u falakum wa alaihim. Imam itu salat memimpin kalian. Apabila mereka benar, kalian mendapatkan pahala, mereka pun mendapatkan pahala. Jika imamnya salah, kalian mendapatkan pahala, mereka yang menanggung akibatnya. Ana ingin minta nasihat antum, ana mempunyai ummi dan seorang adik perempuan yang masih awam, yang mereka berdua ana tinggal di desa tanpa seorang mahram seorang pun, dengan sebab karena lingkungan yang kurang baik untuk agama, terkhusus untuk iman ana di masa di mana ana baru mengenal sunnah. Barakallahu fikum. Lingkungan itu sangat memberikan pengaruh ya pada akhlak seseorang, pada keimanan seseorang. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan hadis tentang seorang yang membunuh 99 lalu kemudian membunuh 100 jiwa, diarahkan oleh seorang alim tersebut untuk meninggalkan kampungnya, meninggalkan kampung halamannya. Ya. Disebabkan kampung halamannya terdiri dari orang-orang yang buruk, orang-orang yang jahat. Dikhawatirkan apabila dia tidak meninggalkan kampung halamannya tersebut, mungkin pada saat itu dia bertaubat, namun disebabkan karena pergaulan, maka dia kembali kepada kebiasaan buruknya. Dan itu satu hal yang nyata. Banyak sekali kita menyaksikan. Di antara mereka ada yang pada awalnya diberi semangat mengamalkan sunnah, lalu kemudian disebabkan karena lingkungan orang-orang jelek sebelumnya, dia tetap tidak meninggalkannya. Orang-orang yang buruk, ya, orang-orang yang selalu mengajaknya untuk berbuat kejelekan, dia tidak meninggalkan, dia tetap bergaul. Maka akhirnya pengaruh itu kembali. Ya, liyadzubillah, ini buruknya seorang mujahadah, satu su bermajlis dengan orang-orang yang buruk, menyebabkan dia menjadi buruk pula. Manjalasa janas, siapa yang duduk bermajelis dengan seorang, dia akan menjadikan sama, ya, menjadikannya sama. Jika dia bermajelis dengan orang yang buruk, maka dia tidak akan jauh dari orang yang buruk pula. Oleh karena itu hendaknya mencari lingkungan yang baik, ya, yang baik untuk kehidupan seorang dalam mengamalkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam semampu mungkin, ya. Tidak harus juga seorang tinggal di ma'had jika yang demikian merupakan hal yang sulit. Ya, seorang harus mengeluarkan harta sementara mungkin dia tidak punya, tapi memungkinkan mencari tempat-tempat yang lain yang lebih baik, yang memungkinkan bagi dia untuk menjalankan Islam, ya, dan aman dari fitnah. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Saya ingin menanyakan tentang perayaan Idul Fitr yang ada di negeri ini, yaitu apa hukumnya mengunjungi atau bertemu dengan sanak famili, tetangga, teman, dan lain-lain pada hari tersebut, mulai tanggal 1, 2, dan seterusnya, selama suasana lebaran, dengan mengucapkan mohon maaf lahir dan batin sambil berjabatan tangan. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, saling berziarah, saling kunjung mengunjungi itu tidak dikhususkan pada lebaran. Ya, dan tidak ada tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan saling ziarah pada saat lebaran. Namun kapan saja? Kapan ada kesempatan, kapan hal yang memungkinkan seorang mengunjungi berziarah atau mengunjungi seorang dalam keadaan sakit, maka itu merupakan hal yang sunnah, baik di waktu Id atau di luar Id. Nah, mengkhususkan hanya pada saat hari raya saja, ini menyelisih sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun mungkin ada sebahagian mungkin tidak punya kesempatan, ya, karena di luar hari-hari tersebut mereka dalam keadaan sibuk, ya, atau ada hal-hal yang lain sehingga hanya menyempatkan pada saat itu, memungkinkan bagi mereka untuk bertemu, berziarah, ya, dalam kondisi sekian lama mereka mungkin tidak bertemu. Maka tidak mengapa. Yang penting jangan dia mengkhususkan. Dia tidak mengkhususkan bahwa ziarah itu hanya pada saat lebaran saja. Adapun mengucapkan tidak mengapa. Mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Ya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menerima amal saleh dari kami dan dari kalian. Atau masing-masing negeri punya kebiasaan sendiri dalam menyampaikan rasa kegembiraan mereka. Para ulama menganggap bahwa ini kembali kepada tradisi yang ada di sebuah negeri. Masing-masing mengucapkan, ya, seperti di Jawa misalnya, lain lagi Sugeng Riyadin, ya. Hah? Betul ya? Ya, atau yang seperti itu. Mungkin di daerah yang lain, lain lagi bahasanya, cara menyampaikan, mengungkapkan kebahagiaan yang dia rasakan pada Idul Fitr. Nah, tapi jika dia mengucapkan seperti yang diucapkan para sahabat, baik. Taqabbalallahu minna wa minkum. Berikut ini saya ingin menanyakan tentang adab-adab terhadap mushaf Al-Qur'an Karim, yaitu apa hukumnya meletakkan mushaf tersebut di kantong jubah atau gamis pada saat sholat, yaitu di kantong bagian paha sebelah kiri atau kanan. Naam, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, mushaf di dalamnya mengandung kalamullah. Sepantasnya bagi seorang muslim memuliakan dan mengagungkan kalamullah. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang memuliakan, mengagungkan syiar Allah Subhanahu wa taala, maka itu termasuk di antara ketakwaan hati seorang hamba. Adapun meletakkan mushaf di kantongnya, ya, di kantong samping kanan kiri, yang saya ketahui fatwa dari Al-Allamah Samahatu Syekh Ibn Baz rahimahullahu taala, beliau mengatakan ini tidak diperbolehkan, tidak sepantasnya dilakukan. Ya, karena meletakkan di kantong saku sebelah kanan atau sebelah kiri menunjukkan sesuatu yang tidak dimuliakan. Apalagi pada saat dia duduk. Kalau dia duduk berarti di mana mushafnya? Di lantai. Ya. Jadi seperti seorang yang meletakkan mushaf di lantai. Dan ini tidak sepantasnya seorang menyikapi hal yang demikian terhadap kalamullah Subhanahu wa taala. Apabila dia ingin menaruh, hendaknya dia menaruh di saku di atas, ya. Di saku di bagian dadanya. Di bagian dadanya. Nah. Ini wallahu taala. Apakah seperti seorang yang membawa HP, ya, yang di dalamnya berisi mushaf termasuk tidak termasuk selama dia tidak membuka aplikasi Al-Quran Karim, mushaf, maka tidak termasuk, tidak terhukumi mushaf. Tidak terhukumi mushaf. Sehingga tidak mengapa dia meletakkan di sakunya, di samping kanan atau kirinya. Wallahu'an. Apa hukumnya meletakkan mushaf tersebut di meja yang tingginya hanya 2 jengkal? Intinya seorang memuliakan kalamullah Subhanahu wa ta'ala. Ya, apabila terlihat bahwa sudah merupakan hal yang layak dia meletakkan meletakkan mushaf itu di meja misalnya, meja kecil, ya, insyaallah itu tidak mengapa. Tidak mengapa yang demikian, sebab meletakkan suatu di meja itu menunjukkan suatu yang dimuliakan, ya, menunjukkan sesuatu yang dimuliakan. Nah, tidak mengapa. Yang tercela kalau seorang meletakkannya di lantai. Seorang meletakkannya di lantai, maka ini tidak sepantasnya. Tidak sepantasnya. Nah, mungkin ada yang mengatakan, tapi mana dalilnya? Mana dalilnya melarang meletakkan mushaf di lantai? Memang secara khusus enggak ada dalil. Ya. Sebagaimana tidak ada dalilnya kalau kaki saya diletakkan di kepalamu. Enggak ada dalilnya yang melarang. Iya kan? Nah, tapi dalilnya umum, yaitu apa? Al-idza, menyakiti seorang muslim itu enggak boleh. Nah, ini juga dalilnya umum, mengagungkan syiar Allah. Memuliakan kalamullah Subhanahu wa taala, tidak meletakkannya pada hal-hal yang tidak sepantasnya. Ya, oleh karena itu sepakat para ulama, siapa yang mengetahui ini mushaf, dia lemparkan ke tempat yang jelek, ke got, ke tempat-tempat yang jorok, tempat sampah, sepakat para ulama dia murtad. Dia murtad dari Islam kalau dia mengetahui itu mushaf. Jadi, masyaallah wa rahimakumullah, ini bukan lembaran biasa yang di dalam berisi perkataan. Ini kalam Allah Subhanahu wa taala, firman Allah yang menciptakan kita, ya, yang menetapkan syariatnya, yang memberikan rezeki kepada kita, yang kita wajib beribadah kepadanya. Saya masih bingung, saat sedang menyusui boleh enggak puasa tapi bayar fidyah saja, apa tetap diganti? Kalau dalil yang diambil yang cuma bayar fidyah, bagaimana hukumnya kalau saat menyusui juga haid atau nifas, tetapi bayar fidyah saja atau ganti puasa saja? Banyak yang ngasih saya link-link dan hadis-hadis sahih, tapi bingung dengan kesimpulannya. Ya, Ya, begitulah perselisihan yang terjadi di kalangan para fuqaha. Nah, namun saya sarankan anti untuk mengambil pendapat yang mengqada saja. Ya, mengambil pendapat yang mengqada, insyaallah taala dari sisi dalil itu lebih kuat, disebabkan dia termasuk dalam keumuman firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman kana minkum maridan aw ala safar." Siapa di antara kalian yang sakit atau safar, maka dia mengganti di hari-hari yang lain. Maka yang cukup bagi dia adalah mengqada. Ya, wallahu taala a'lamu bis-shawab. Selama bulan Ramadan, ada warga kompleks Perum yang rencana mengadakan sholat tarawih berjamaah, campur pria wanita. Nah, mungkin maksudnya pria softnya sendiri, wanita softnya sendiri. Yang sampai difahami berjamaahnya campur di situ pria wanita. Karena sekarang ada dari kalangan liberalisme, ya saya diperlihatkan, ya, entah di daerah mana, itu orang luar kelihatannya, ya. Mungkin daerah Turki atau di mana. Itu subhanallah, sholat Jumat khatibnya khatibah perempuan, ya, sekaligus imam. Yang hadir laki perempuan. Pada saat dia menjadi imam, di belakangnya laki, sampingnya perempuan. Laki ada laki, ada perempuan, campur aduk di situ. La haula wala quwata illa billah. Ini agama dari mana lagi ini? Ya. Seakan-akan setiap kepala berhak untuk mengeluarkan pernyataan syariat khusus. Dari mana ini datangnya? Kalau mereka muslimin, ajaran Islam dari mana yang mengajarkan seperti ini? Ya. Kalau mereka bukan muslimin, selesai, kita istirahat, iya kan? Oh, bukan muslim, wajar. Tapi kalau mengaku muslim, amalannya sholat, khutbah, caranya mengatur sholat seperti ini. Ajaran dari mana? Dalam Al-Quran gak ada, dalam hadis gak ada. Dari mana ajaran seperti ini? Jadi ma'asyiral rahimakumullah, ini musibah. Ya, fitnah yang menimpa umat ini. Jadi sholat tarawih di dua rumah penghuni kompleks tersebut yang diimami oleh seorang warga kompleks juga, apakah hal tersebut dibolehkan dalam syariat? Ma'asyiral rahimakumullah, yang saya ketahui pelaksanaan sholat tarawih imma di masjid bersama kaum muslimin atau di rumah masing-masing. Di masjid sebagaimana yang diamalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang telah kita bahas, yang diamalkan oleh para sahabat. Dan di rumah masing-masing itulah yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdhal salatil mar'i fi baitihi ila al-maktubah. Adapun sengaja berkumpul, ya, mengundang, ya, kita tarawih di rumah si fulan, ya, lalu kemudian mereka berjamaah yang dari luar, yang meninggalkan rumah, yang menuju rumah orang lain mengerjakan salat tarawih berjamaah, ini saya tidak mengetahui ada dalilnya dan ada riwayatnya dari para ulama ussalaf, ya, sehingga wallahu taala alam, yang sebaiknya seorang mengadakan di masjid salat tarawih di masjid, dan itulah yang sunnah. Atau kalau di rumah masing-masing, ya, tidak memanggil masing-masing orang datang ke rumahnya lalu kemudian menegakkan salatul jamaah tarawih. Wallahu a'lam. Afwan, mau tanya, fulanah yang menggunakan suntik KB 3 bulan dikatakan tidak bisa haid, tapi selama dia pertama kali suntik dia selalu mengalami flek, ini keluar darah dan juga seringnya banyak, bau darah tersebut adalah bau darah haid, lalu apakah dibolehkan untuk sholat dan puasa? Jazakallahu khairan. Anta jazakallahu khairan. Atau anti jazakallahu khairan. Taib. Ini salah satu dampak yang kurang baik. Ya, menggunakan pil, menggunakan suntik. Ya, untuk mencegah kehamilan misalnya. Atau suntik-suntik yang yang lainnya, mencegah haid, ya, itu biasanya memberi pengaruh pada siklus haid seorang wanita. Yang tadinya beraturan jadi tidak beraturan. Ya, ini permasalahan memang. Nah, jadi kalau seorang wanita mengalami hal yang seperti ini, yang saya ketahui bahwa Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala menasihatkan untuk mengkonsultasikan terlebih dahulu ke dokter untuk memastikan ini darah haid atau bukan. Ya, konsultasikan terlebih dahulu ke dokter. Ya, mungkin ada semacam penelitian yang dengannya diketahui bahwa ini bukan darah haid. Kalau bukan darah haid berarti istihabah. Kalau ternyata itu darah haid berarti dia dihukumi haid. Ya. Tapi kalau misalnya dia tidak memungkinkan mengkonsultasikan itu kepada dokter dan itu lebih baik sebenarnya, ya, maka dia melihat kondisi darahnya sama seperti darah haid, terlebih lagi dengan menggunakan suntik dan yang semisalnya itu dapat menyebabkan perubahan siklus haid seorang wanita, maka kemungkinan besar pula itu termasuk haid. Ya, misalnya seorang punya kebiasaan 7 hari haid seorang wanita, kemudian pada saat dia suntik, ya, menyuntik untuk menghentikan haid misalnya atau yang lainnya, mencegah kehamilan, akhirnya menyebabkan perubahan, terjadi perubahan siklus, mungkin bertambah misalnya sampai 10 hari mungkin saja. Nah, kalau itu terjadi setelah dia menyuntik, maka ada kemungkinan besar bahwa siklusnya berubah, tidak lagi seperti kebiasaan sebelumnya 7 hari. Ya, maka dia menghukumi baru kembali bahwa dia punya kebiasaan yang baru hingga 10 hari misalnya. Dia menghukumi bahwa seluruhnya itu adalah haid. Wallahu taala alam shawab. Sampai di sini insyaallah. Semoga memberi manfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.